الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitabul Adahi, kitab hewan-hewan kurban, bab yang keempat yang berbunyi bab jawazu dhabhi bikulli ma anharad dama illa sinna والظفر وسائر العظام. جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن atau إلا السن والظفر وسائر العظام. Bolehnya menyembelih dengan semua peralatan yang membuat darah mengucur. Bolehnya menyembelih dengan segala sarana atau alat yang membuat darah mengucur, kecuali gigi. Menyembelih dengan gigi atau dengan kuku atau dengan tulang, ya. Ini yang diungkapkan oleh Imam Nawawi. Bolehnya menyembelih dengan menggunakan semua alat yang bisa mengucurkan darah, kecuali gigi, kuku, dan segala macam tulang, ya. Hadis yang pertama, ini peralatan menyembelih, apa yang digunakan untuk menyembelih. Hadis nomor 5029. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyana qala haddatsani abi an aba أن أباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج أن أباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج أن رافع ابن خديج رضي الله عنه. رافع ابن خديج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. أن رافع ابن خديج رضي الله عنه. قلت يا رسول الله إنا لا قل عدوي غدا، إنا لا قل عدوي غدا، وليست معنا مديا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والذفر، ليس السن والذفر، وسأحدثك أما السن فعظم، وأما الذفر فمدى الحبشة. أما السن فعظم، وأما الذفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. يعني beberapa hal yang dijelaskan dalam peralatan menyembelih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadid. Ia bertanya kepada Nabi, qultu Ya Rasulullah, inna laqu al-aduwi gadan. Sesungguhnya kita akan menghadapi musuh besok. Sesungguhnya kita akan menghadapi musuh besok. Peperangan, dalam sebuah peperangan, dan telah diputuskan bahwa genderang perang akan dibunyikan besok. Artinya kedua belah pihak akan berlawanan besok. Jadi malamnya, ini kasusnya di malam hari itu atau sehari sebelum terjadi peperangan. Tentu mereka membutuhkan persiapan energi dengan makanan, makan daging, hewan-hewan yang akan disembelih. Ini maksudnya mengabarkan akan bertemu musuh yang tentu mereka akan bersiap secara strategi, persiapan secara perlengkapan perang, persiapan energi, mempersiapkan badan, mempersiapkan makanan. Ini maksud dari inna laqul adu ghadan, bukan menyembelih musuh. Peperangan tetap peperangan, tetapi sekarang yang diinginkan oleh Rafi' bin Khadid adalah mereka akan bersiap dengan persiapan makanan. Kata beliau, walaysat ma'ana mudyan, sementara kita tidak memiliki mudyan, pisau menyembelih. Ini bukan menyembelih musuh, pisau untuk menyembelih hewan, hewan yang akan mereka sembelih untuk makan. Walaysa ma'ana mudyan, walaupun mereka punya tombak, punya pedang, tapi ini kan untuk perang, bukan untuk menyembelih. Walaysa ma'ana mudyan, sementara kita tidak memiliki mudyan, pisau sembelih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, a'jil au arni. A'jil, segerakanlah. Arni juga sama. Terjadi perbedaan. Imam Nawawi menjelaskan panjang lebar tentang perbedaan penafsirannya untuk kata-kata arni ini di dalam syarahnya. Mungkin kita lihat sebentar. Halaman 532. Alinea kedua, ia melanjutkan dan juga bisa dibaca dengan sebelumnya, mulai dari sebelumnya, dari awal. Al-Khattabi berkata yang benar adalah a'rin, bukan arni tapi a'rin, berarti dari sebelumnya. Dari halaman 531, perkataannya arni atau arin, sembelihlah, diriwayatkan pula dengan lafaz arni. Itu yang tadi kita baca pakai ya, riwayat lain dengan lafaz arni. Ini yang lafaz yang sekarang ada dalam kitab kita, arni, yaitu dengan tambahan ya di akhirnya, arni. Dan demikianlah yang tertulis di sini pada kebanyakan naskah Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim itu banyak naskahnya, pada umumnya ini dengan kata arni, ada yang dengan lafaz arni tanpa ya, atau arin dengan sukunnya nun. Ini perbedaan pendapat, dan makna semuanya tidak berkisar pada menyembelih dengan cepat, segera, menenangkan juga, menenangkan hewan sembelihan. Al-Khattabi yang benar adalah a'rin, sewazan dengan atau setimbangan dengan a'ajil yang sebelumnya. Kata ini menunjukkan kegesitan dan ketangkasan, maksudnya percepat menyembelihnya agar tidak mati tercekik. Jadi ketika diputar, karena kalau tidak tajam bisa jadi tidak menembus atau tidak memotong. Jadi padahal lehernya sudah dipegang, sudah di dengan kuat, sudah diinjak. Kalau kemarin kita ada menyembelih, lehernya sudah diinjak tetapi pisaunya tak tumpul misalnya, atau benda tumpul sehingga dia tidak mati karena untuk mencurahkan atau menumpahkan darah, tapi mati tercekik, dikena diinjak lehernya, dipegang kuat-kuat kepalanya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Khattabi. Nah, ini di bawahnya masih ada, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa makna a'jil dengan arni atau a'rin atau arni, ya, ini semua maknanya hampir sama. Bahkan a'jil dengan arni atau a'rin atau arni, ini kata sebagian para ulama diungkapkan hanya sekedar keraguan, padahal maknanya sama. Lafaznya apakah a'jil atau arni atau arni atau a'rin, ya, ini yang membuat perawi menyebutkan kedua-duanya dan maknanya sama. Segerakan, percepat proses penyembelihan, tenangkan hewan sembelihan dengan alat sembelih yang tajam, ya, dengan tajam. Kemudian, ya, a'jil atau arni, Nabi SAW berikan kunci, berikan kata kunci, yaitu menyembelih itu prosesnya secepat mungkin, jangan lama kali. Makanya kita ketika kita melihat video penyembelihan dengan satu kali hentakan saja, nah, ini luar biasa cepat, ya, terputusnya. Nanti akan ada beberapa yang harus diputuskan, ya, dari leher, di leher hewan yang disembelih ada 4, ada 3, ya. Terjadi perbedaan pendapat juga yang mesti diputuskan di leher hewan sembelihan. Nabi SAW memberikan kata kunci itu cepat proses menyembelihnya. Kalau ingin cepat, maka sarana untuk menyembelih itu pun harus tajam, ya, dengan kata-kata a'jil atau arni, ya. Ini yang diingatkan Nabi. Apapun alatnya, yang penting ketika menyembelih segera selesai, ya. Ini yang kita khawatirkan ketika 10 kali baru kulitnya saja, ya. Baru untuk yang harus mesti dipotong di lehernya itu 5 kali lagi, ini kan tersiksa, ya, tersiksa. Hewannya mati duluan sebelum diputuskan apa yang mesti diputuskan di lehernya, kena rasa sakit, kena stres dan seterusnya. Makanya kata Nabi dengan memberikan kata kunci a'jil atau arni, usahakan bagaimana penyembelihan itu cepat, segera, ya, ya. Subhanallah, dengan sekali tekan saja putus, ini luar biasa. Ini yang dituntun oleh syariat kita, sehingga hewan itu tidak terlalu merasa sakit, ya. Ketika dia sudah terputus, hanya sakit meregang nyawa, bukan sakit disembelih, ya. Dan sakit meregang nyawa ini sama semua, ya. Semua sakit dicabutnya ruh dari jasad ini sama rasanya. Ini yang dimaksud dengan sakarat, ya. Innalil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, itu saat-saat ruh dicabut, ya. Jadi kalau yang sakit itu adalah rasa sembelihannya atau rasa benda alat penyembelih yang diapakan di leher, ini sakit yang lain. Ini yang diingatkan oleh agama kita dan dituntut oleh Nabi dengan kata-kata a'jil au arni, ya. Kemudian Nabi SAW memberikan kaidah umum lagi, ma anharaddama wa dzukirasmullah. Jadi menyembelih itu tujuannya adalah menumpahkan darah yang ada di jasad atau di badan hewan yang disembelih, ya. Dan tempat untuk cepat mengeluarkan darah itu tempat itu leher, ya. Baik itu dengan nahar atau dengan menyembelih, dengan dzabah, ya. Makanya ketika kita lihat darah itu langsung muncrat keluar, ya, baru saja terputus satu dari urat yang tempat mengalirnya darah itu memancar, ya, muncrat darahnya, kemudian baru tumpah banyak sekali darahnya. Nanti ketika darah itu keluar semua, maka dalam penyembelih itu darah ada yang nempel di daging lagi, dan darah ini tidaklah najis, ya, tidak membuat hewan itu menjadi bangkai. Ini yang diberikan kaidah umum Nabi, yaitu apapun yang digunakan, yang penting anharaddam. Apa artinya anharaddam? Menumpahkan darah. Ya. apa saja yang bisa mengucurkan darah. Ya. Mengucurkan darah. Jadi alatnya bebas. Bebas maksudnya ada pengecualian tadi yang disebutkan dalam bunyi bab. Apapun yang membuat darah itu mengucur, dan dengan paket kedua apa? Wa dzukirasmullah, dan disebut nama Allah, yaitu bismillah dalam hadis-hadis sebelumnya. Wa dzukirasmullah, dan dibaca atau disebut nama Allah. Fakul, maka makanlah. Maksudnya dagingnya halal. Ya. Kemudian dikecualikan oleh Nabi, laisassinna wadzufura. Alatnya bebas, tetapi dikecualikan dua di sini. Yang pertama sin, ya, gigi, baik gigi yang lengket atau gigi yang terpisah. Gigi yang lengket, hewan yang menggigit. Ya. Hewan yang menggigit, nanti ketika punya hewan yang menggigit, coba disiapkan hewan yang disembeli, kambing, ayam misalnya, karena tidak punya pisau, ada anjing di sana, disuruh anjing gigit lehernya. Nah ini yang masih ada pada pemilik gigi itu, atau gigi yang terpisah, gigi yang dari hewan yang sudah mati diambil giginya, dan itu yang ada kemudian dijadikan sebagai alat menyembelih. Ini tidak dibenarkan. Ya. Ini tidak dibenarkan. Illa sinna, baik itu gigi hewan yang najis atau hewan yang suci, atau gigi makhluk lain yaitu hewan, atau gigi manusia. Ya, gigi manusia ini tidak dibenarkan untuk dijadikan alat menyembelih. Yang kedua, al-dhufura. Ya, al-dhufura apa? Kuku. Kuku sekarang juga ada yang mungkin bisa menusuk, ya, karena saking tajamnya, saking panjangnya. Ya. Karena tidak ada apa-apa, misalnya beli burung, menyembeli ayam, tidak punya alat menyembeli, kuku panjang, ya, dicabut kulit bulunya, kemudian tusuk. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Baik kuku yang masih menempel di pemiliknya, atau kuku yang sudah terpisah, ya, kuku harimau, ya, kuku siapapun juga, kuku beruang, yang ya, beruang juga tidak bisa jadikan alat untuk menyembelih, ya. Ya, dipelihara beruang untuk menyembelih, ini juga tidak dibenarkan menggunakan kukunya. Ini yang dikecualikan Nabi, yaitu gigi dan kuku. Kemudian kata Nabi, wasa uhadithuka, saya akan sampaikan kepadamu alasan kenapa tidak dibenarkan gigi dan tulang. Ya. Wasa uhadithuka, saya akan sampaikan kepadamu alasannya. Ammas sinnu fa'azmun. Adapun gigi itu tergolong, ya, gigi itu hampir sama dengan tulang. Ya. Kerasnya, kemudian bentuknya, gigi sama dengan tulang. Maka digabungkan. Ammas sinnu fa'azmun atau fa'azmun, maka dia tergolong tulang. Wa ammal dhufuru, adapun kuku, ini adalah famudal habasyah. Kuku adalah alat menyembelih orang Habasyah. Ya. Muda, pisau menyembelih. Al Habasyah, orang Habasyah, Ethiopia. Ya. Alasannya kenapa? Karena ini cara menyembelih orang musyrik. Ya, cara menyembelih orang musyrik. Qal, inilah alasan Nabi, kemudian lanjutan ceritanya. Jadi sarana menyembelih apapun juga alatnya, kecuali apa? Kecuali tulang, baik itu kuku ataupun gigi. Ya. Ya, gigi digabungkan dengan tulang, sama dengan tulang. Kemudian kuku juga, kuku ini karena menyerupai penyembelian atau proses menyembelihnya orang Habasyah. Ya. Proses menyembelihnya orang Habasyah, dan mereka orang-orang musyrik. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Kemudian kasus yang lain, qala wa asabna nahba ibilin. Sebelumnya hewan yang disembelih ini adalah hewan-hewan jinak ya. Hewan yang disyariatkan untuk disembelih adalah hewan-hewan jinak, hewan-hewan yang bisa ditangkap kemudian disembelih. Dan kita tahu ada pembahagian hewan, ada hewan jinak dan ada hewan liar. Ya, ada hewan liar. Sebagaimana ada pembagian hewan buas dengan hewan tidak buas. Maka hewan itu juga terbagi, hewan jinak itu baik itu hewan piaraan, hewan piaraan atau hewan yang liar yang sudah dipelihara. Hewan liar yang dipelihara yang sudah tertangkap. Sudah tertangkap, maka ini proses untuk menjadikan dagingnya halal apa? Sembelihan, menyembelih. Baik itu dengan nahar ataupun dengan menyembelih langsung. Ya. Dan ada yang kedua yaitu hewan liar. Hewan liar ini yang tidak bisa ditangkap kecuali kalau kita ingin dapat dalam keadaan terluka atau mati. Nah, itulah hewan buruan. Hewan buruan ini hukumnya tidak sama dengan hewan sembelihan. Hewan buruan itu cukup dengan panah. Ya, dengan panah ketika lepaskan panahnya dengan bismillah, maka mati pun tidak perlu disembelih. Ya. Mati pun dia nanti kita ketemu tidak perlu disembelih lagi. Dia halal karena ketika kita melepaskan panah atau ketika kita menembaknya dengan senapan yang melukainya itu dengan bismillah, maka halal walaupun kita sudah menemukan dalam keadaan mati, dia bukan bangkai. Begitu juga ketika diburu dengan anjing, nanti ketika dia sudah dilepaskan anjingnya dengan bismillah kemudian menangkap mangsanya yang liar, nah kemudian ketika ditemui oleh pemilik anjing ini, pemburu ini, dia sudah mati ya, maka dia halal walaupun sudah mati. Ini untuk hewan yang liar. Yang sembelih menyembelih ini adalah hewan jinak. Hewan jinak. Kemudian hewan liar yang sudah tertangkap. Ya, dia masih hidup. Maka ini proses untuk menghalalkan dagingnya adalah menyembelih, dan ini yang berkenaan dengan bab kita, yaitu apa? Dengan menggunakan peralatan yang tajam yang membuat darahnya mengucur semuanya dan proses penyembelihannya di leher. Tidak ada proses penyembelihannya memotong perutnya, mati dia. Ya. Dibelah dua badannya, dipotong dua badannya kan mati juga. Darah juga tumpah. Tetapi ini bukan penyembelihan syar'i. Karena darahnya tumpah bukan di tempat yang disyariatkan. Walaupun dia nanti tumpah darahnya semua, tapi bukan tempat penyembelihan yang syar'i. Ya. Apa hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Ya. Saya tidak tahu apa hukum hewan yang dipotong dua, kambing kan, dibaringkan kemudian di bagian perutnya dipotong terbelah, darah tumpah ya, keluar darah dan dia mati tentunya, apakah halal? Ya, ini bukan penyembelihan syar'i. Ya, penyembelihan syar'i adalah memotong apa yang ada di lehernya. Ya, ini yang perlu diketahui. Dan ini untuk hewan apa? Hewan jinak atau hewan liar yang sudah tertangkap. Untuk jadi halal dagingnya sembelih. Atau misalnya ketika kita memanah dan dapat ternyata dia masih hidup, nah sembelih. Ini bab kita sekarang ini. Alatnya pakai apa? Alatnya bahkan ujung panah itu ya, tetapi ujung panah juga bisa kalau tajamnya. Pokoknya yang tajam dan menumpahkan darah. Ma'an harad dama, apa yang menumpahkan darah, mencurahkan darah, kemudian dibacakan bismillah. Ini halal dagingnya. Yang kedua tadi adalah hewan liar. Hewan liar itu tidak ada syariat penyembelihan. Hewan liar diburu dengan senjata-senjata, nanti dengan membaca bismillah walaupun dia sudah mati dan dikenai oleh senjata kita, dia halal. Baik dengan anjing, panah, atau senapan, atau tombak. Ya. Kemudian yang sekarang juga dibahas di ujung hadis ini adalah hewan jinak yang sifatnya liar. Nah, ini yang sekarang ini. Ya. Qana wa asabna nahba iblin wa ghanamin. Ternyata peperangan yang tadi diceritakan oleh Rafi' bin Khadij, mereka menang. Ya. Yang mereka kan dia besok kami bertemu musuh. Ternyata mereka menang dan mendapatkan harta rampasan perang. Di antaranya adalah unta dan kambing. Ya, harta rampasan perangnya adalah unta dan kambing. Fanadda minha ba'irun. Ketika dikumpulkan harta rampasan perang dari unta dan kambing ini, akhirnya lepas satu ekor unta. Dikejar-kejar tidak dapat, dikejar-kejar tidak dapat. Dia sudah terhukum liar. Ya. Kemudian faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Maka salah seorang dari tentara pasukan memanahnya dengan panah dan mati. Dia kan hewan jinak yang harus sembelih. Tetapi karena dia telah terhukum sebagai hewan liar, ya. Unta kan di nahar, tapi karena dia lari sudah diupayakan. Nah, ini kalau sapi lari seperti itu tidak bisa ditangkap, tembak saja. Darahnya, dagingnya halal. Karena dia sudah terhukum hewan liar. Ya. Jangan pula tidak dimakan dagingnya. Ya, mati itu ingatkan yang menyembah itu dengan bismillah. Ya, karena sudah terhukum hewan liar. Fanadda, ini kejadian di zaman Nabi. Fanadda minha ba'irun faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Maka tumbang dia, bisa dilumpuhkan dan mati. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW memberikan komentar terhadap kasus tadi. Ini kasus di hadapan Nabi dalam peperangan, ya. Inna lihadihil ibili awabida ka awabidil wahsi, ya. Apa katanya di sini? Sesungguhnya unta itu ada juga yang liar seperti binatang-binatang lainnya. Ya. Ada yang unta yang liar seperti hewan liar. Tidak pantang melihat manusia. Ya. Pantang melihat manusia, dan ada kerbau-kerbau liar. Kerbau-kerbau liar ada. Ya, kayak hewan yang kayak kerbau yang berhijrah banyak itu, yang ribuan itu, ini kerbau liar, ya, itu tidak disembeli karena payah menangkapnya. Kalaupun ditembak, ya, mati dengan bismillah jadi halal darahnya, dari halal dagingnya tanpa perlu disembelih lagi. Ya. Ternyata sebagian dari unta itu, kata Nabi, ada yang memang bawaannya hewan liar. Berarti kalau unta ada, maka sapi pun ada. Sapi pun ada, apalagi sapi-sapi yang ditangkap di dalam kebun sawit. Ya. Sapi yang ditangkap dalam kebun sawit itu kan tidak pernah jumpa manusia. Tiba-tiba ditangkap, kemudian dianggap hewan jinak. Nah, tiba di kota ini tidak seperti di kampung kita nih. Nampak orang banyak kerumun lainnya, lari dia. Gempar semua orang, masuk ke dalam rumah. Ya, masuk ke toko, masuk ke pusat perbelanjaan. Ya. Nah, ini hewan jinak yang bersikap liar, dan cara bermuamalah dengannya sama dengan muamalah hewan liar. Itu yang ditekankan oleh Nabi. Fa idza 'alaikum minha syai'un, jika kalian menghadapi unta yang seperti itu, fasna'u bihi hakala. Maka berbuatlah kepadanya seperti yang sekarang ini, itu dipanah, tidak perlu disembelih. Dipanah mati, halal darahnya, halal dagingnya mal, halal dagingnya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita, pembahagian hewan dan hewan apa saja yang mesti disembelih. Ya, hewan apa saja yang masuk kepadanya kategori hewan buruan, hewan yang diburu dengan peralatan buruan. Sementara penyembelihan ada alat-alatnya. Penyembelian ada alatnya, bukan panah, bukan pedang, ada alatnya. Ya. Apapun bentuk alatnya, tetapi dikecualikan oleh Nabi SAW, kuku dan gigi. Baik kuku yang masih ada pada pemiliknya, atau gigi yang ada pada pemiliknya, atau gigi yang dan kuku yang sudah terpisah. Ya. Seperti kuku beruang yang terkadang ada orang yang buat apa induk kalung itu kuku beruang. Tiba-tiba dia dapat ya hewan yang hampir mati kemudian disembelihnya lewat dengan kuku beruang tersebut. Ini juga tidak dibenarkan. Tetap saja hukumnya bangkai. Ya, karena bukan sarana menyembelih yang disyariatkan oleh agama. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua 5030 ya. Iya, nanti akan ada uraiannya. Ada nanti saya akan isyaratkan kepada penjelasan Imam Nawawi tentang kaidah ma'an haraddam. Itu kaidah umumnya tadi, apa yang bisa membuat darah itu mengucur. Ya. Nanti akan diuraikan apa-apa saja alat-alatnya, dijelaskan oleh Imam Nawawi. Saya akan berikan isyarat. Sebelum saya lupa, mari kita cari. Ya. Halaman 533 kalau tidak salah. Ya. Halaman 53. Hadis ini menjelaskan alinea ketiga sebelum terakhir dari akhir. Apa? Ada? Hadis ini menjelaskan tentang bolehnya menyembelih hewan dengan alat apapun yang tajam selama bisa memotongnya selain kuku, gigi dan segala jenis tulang. Alat yang dimaksud bisa jadi berupa pedang, pisau, mata lembing, bebatuan, kayu, kaca, apa lagi? Bambu, ya, bambu, tembikar yang tadi tajamkan ya, tembaga dan seluruh peralatan yang tajam. Maka semua yang telah kami sebutkan bisa digunakan untuk menyembelih kecuali gigi, kuku dan seluruh bentuk tulang. Kecuali tulang orang Medan. Kalau itu bisa menyembelih dengan alatnya ya, bukan dengan tangannya. Baik, hadis yang kedua. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Waqi' qala haddatsana Sufyan bin Sa'id ibni Masruq an abihi an Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhil Hulaifah min Tihama. Ya, ini rinci dari yang sebelumnya. Kata Rafi', kami berada bersama Nabi di Dhul Hulaifah, tempat miqatnya penduduk Madinah dan orang yang lewat di Madinah menuju Mekah untuk proses pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Sekarang dikenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali. Ya, kalau tertulisnya Abyar Ali, sumur-sumur Ali. Di situ ada lembah dan lembah Wadil Aqiq, ya, wadi yang berkah. Dinamakan dahulu dengan Dhul Hulaifah sebagai miqat, salah satu miqat dari lima miqat, tempat mulai start ihram ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya, Dhul Hulaifah, Yalamlam, Juhfa, karena manazil Dhatu Irqin. Mereka tiba di sana sekembali dari Tihama. Ternyata peperangannya itu di Tihama. Ya. Tihama orang pemukiman orang Yahudi. Ya, min Tihama. Fa'asabna ghanaman wa ibilan. Kami dalam peperangan dengan di Tihama itu mendapatkan harta rampasan perang, kambing dan unta. Itu tadi dalam riwayat yang pertama. Fa'ajilal qawmu fa'aglaw bihal qudura fa'amara biha fa'ukfi'at thumma adala ashran minal ghanami bijazurin wa dzakara baqil hadits kanahwi hadits Yahya ibn Sa'id. Kata Ibn Khadij, maka sebagian dari di Dhul Hulaifah itu sebagian dari pasukan bersegera menyembelih. Fa'ajil qaumu fa'aglaw bihal qudur, bersegera menghidupkan periuk, ya, menghidupkan api dan periuk untuk memasak daging. Ya. Ternyata ada di antara hewan harta rampasan perang itu yang sudah disembelih oleh mereka. Ya, mungkin kelaparan, perjalanan yang panjang untuk ke Madinah tersisa beberapa kilo lagi, masih jauh dari Madinah, sekitar 12 kilo atau lebih ya, dari Dhul Hulaifah ke Masjid Nabi. Ya. Fa'amara biha, maka periuk yang sudah diletakkan di atas sungku, api sudah dihidupkan, diperintah oleh Nabi untuk ditumpahkan lagi. Ya. ditumpahkan. Kemudian summa adala ashran minal ghanami bijazur. Kemudian Nabi menjadikan memperbandingkan ya, 10 kambing dengan 1 ekor unta nilainya untuk dalam membagi-bagi harta rampasan perang tersebut ya. Sementara sisa hadisnya itu yang tadi pertama. Wa dzakara bakil hadis ini berarti tambahannya saja. Menjelaskan tempat kejadian itu di Dzul Hulaifah, kemudian menjelaskan bahwa mereka telah dahulu menyembelih sebelum dibagi oleh Nabi. Alasan kenapa diperintah untuk ditumpahkan kembali periuk yang sudah dimatangkan air di dalamnya dan dagingnya sudah dibersih-bersihkan hendak dimasak, kata Imam Nawawi, alasan pertama karena telah ini termasuk mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya, ini alasan pertama. Yang kedua karena proses menyembelihnya, karena tidak sesuai dengan syariat, maka diperintahkan oleh Nabi untuk ditumpahkan kembali. Sementara dagingnya bisa jadi dimanfaatkan untuk yang lain, tapi untuk dimasak dimakan itu tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Ada beberapa alasan dalam pembahasan ini. Yang jelas hadis ini yang sekarang yang kedua tidak masuk kepada pembahasan kita, cuma menyebutkan pangkal hadisnya. Sisanya yang berhubungan dengan bab itu yang tadi pertama, yaitu menyembelih dengan segala alat yang bisa mencurahkan atau menumpahkan darah dengan ketentuan membaca bismillah, apapun alatnya kecuali gigi dan kuku ya. Maaf, sin wal azam, kecuali gigi dengan kuku. Yang kuku gigi ini digolongkan ke tulang karena tulang juga tidak menyembelih, tulang tidak dibenarkan untuk sarana menyembelih. Hadis yang berikutnya 5031, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana bunu abi umar qala haddatsana sufyan an isma'ila bin muslim an sa'id bin masruq an abayah an jaddihi an abayah an jaddihi, seperti yang tadi, abayah itu cucunya Rafi' bin Khadij, abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, jadi perawi dari Rafi' bin Khadij adalah cucunya abayah, an abayah an jaddihi Rafi', ثم حدثنيه عمر بن سعيد ابن مسروق عن أبيه عن أباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده قال يتو رافع بن خديج كاكينيا رضي الله عنه قلنا يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا وليس معنا مدا فنذكي بالليط berarti kan ini kata liط فنذكي بالليط وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهطناه. Ya, ini yang berhubungan dengan bab kita adalah menyembelih dengan al-liq. Ya. Dengan kulit-kulit bambu itu tadi, dengan kulit bambu. Kemudian Nabi menjelaskan tidak menyebutkan alatnya, tapi menyebutkan tujuan penyembelihannya. Apa tujuan penyembelihan itu? Menumpahkan darah. Bisa bila apapun alatnya, baik itu dengan liq, yaitu sembilu bambu, ya, sembilu bambu atau yang lainnya, yang penting keluar darah dengan tercurah, ya, maka dia sudah penyembelihan syar'i. Itu yang ditekankan di sini. Kemudian sisa hadisnya sama dengan hadis pertama, bahkan tentang unta yang salah satu dari hewan yang menjadi rampasan perang itu liar, lari kemana-mana, dikejar, tidak dapat-dapat, akhirnya dipanah dan dagingnya dimakan oleh para sahabat. 5032, masih banyak hadisnya, satu lagi ya. Di saya satu lagi. Oh ya, maksudnya dengan yang sekarang. 5032, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanihi al-Qasim bin Zakaria qala haddatsana Husain bin Ali an Zaidah an Sa'id bin Masruq. Itu perawi yang ada di atas dari awal sampai yang sebelumnya, ini semuanya Sa'id bin Masruq, tempat bercabang-cabangnya hadis ini. bihadal isnad al-haditha ila akhirihi bitamamihi wa qala fihi walaysat ma'ana mudan afanadbahu bilqasab. Qasab itu juga bambu ya. Ini menunjukkan bahwa bambu ada di sana. Ada di sana. Ada di padang pasir. Bambu padang pasir. Kisahnya sama, sanadnya yang sedikit berbeda di ujungnya. Dari Sa'id bin Mas'ud sampai ke Rafi' bin Khadij sama. Isi hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Terakhir 5033. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad bin al-Walid bin Abdul Hamid qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Sa'id bin Mas'ud, itu tadi juga. An Sa'id bin Mas'ud an Abayah bin Rifa'ah ibn Rafi' ibn an Rafi' bin Khadid kakeknya radhiyallahu an annahu qala ya Rasulullah inna la qul aduwi wadan wa laysa ma'ana mudan. Itu pangkal hadisnya, kemudian sisa hadisnya wasaqal hadis walam yadhkur fa'ajil alqaum fa'aglaw biha alqudur fa'amara biha fa'ukufiat wa dhakara sa'il alqissah. Yani kisahnya sama kisah Rafi' bin Khadij. Di halaman 532 oleh yang terakhir kata anharahu maknanya ialah mengucurkan dan menumpahkan darah dengan banyak. Nah, itu syariat itu tujuan penyembelihannya seperti mengalirnya air di sungai. Nah, itu maksudnya mengucur ya. Dalam bahasa Arab dikatakan naharaddamu ya dan anhartuhu mengucurkan darah. Ini maksud dari menyembelih hewan sembelihan. Kemudian tentang bismillah ini juga adanya wadhu kirasmullah dan disebut nama Allah, demikianlah yang tertulis di naskah yang ada. Ada kata yang terhapus dalam kalimat tersebut yaitu wadhu kirasmullahi alaih ya, alaih dan dibacakan ketika menyembelih sebelum menyembelih atau ketika menyembelih nama Allah bismillah ya, bismillah. Kata-kata alaih ini ada dalam riwayat yang lain. Kemudian yang tadi tentang sarana penyembelian tadi ada ya, yang semua alat yang disebutkan oleh Imam Nawawi ya, mulai dari pedang, pisau, lembing, mata lembing ya, batu yang ditajamkan juga bisa. Dahulu di cerita zaman batu itu ya, ditajamkan batu untuk bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotong ya, banyak alat digunakan dengan batu yang sudah ditajamkan. Kemudian di halaman 534 nah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama dengan gigi ya. Ada gigi ada yang memboleh, yang tidak membolehkan sama sekali mutlak. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian ada yang dikecualikan seperti gigi yang terpisah, bukan gigi yang masih ada pada pemiliknya, pada hewannya, tapi gigi yang sudah terpisah dan bisa ditajamkan, nah, sebagian ulama membolehkan. Nah, di sini terjadi uraian perbedaan pendapat di situ, ya, tentang itu. Ya. Kemudian juga terjadi banyak perbedaan pendapat. Ya. Nah, kemudian tentang hewan binak yang bersikap liar. Nah, ini yang tadi kita sempat mengatakan, ya, hewan kurban yang dia memang namanya sama, tetapi dia terhitung liar. Berjumpa dengan pemiliknya pun tidak. Ya. Mungkin induknya yang pertama berjumpa ketika induknya pergi dan berada di kebun sawit, kemudian beranak pinak di sana. Ya. Kemudian ditangkap, dijual sebagai hewan kurban, maka ketika hendak disembelih pasti dia mengamuk. Nah, ketika dia mengamuk dan sulit ditangkap dan dikhawatirkan pula mencelakai, tembak saja, baca bismillah. Ini penyembelian yang sangat mudah. Ya, ini untuk jangan pula dilepaskan nanti. Ya, yang utamanya menyembelih memang untuk hewan yang seperti itu. Dan inilah yang bisa kita uraikan pada kesempatan ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam mubarak wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok dan lusa kita libur ya. Besok Kamis dan Jumat kita libur karena ada safar ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.